apakah tidak berdosa menunda pernikahan yang secara ekonomi dijamin mampu, secara ekonomi jasmani mampu, tapi secara ilmu merasa kurang sehingga mendahulukan mencari ilmu. Nah, jika kondisinya seperti ini, tidak mengapa seseorang menunda pernikahan demi untuk mengumpulkan ilmu terlebih dahulu. Yang terpenting seseorang mengetahui bagaimana keadaan dirinya sendiri. Jika menuntut ilmu itu lebih baik dan tidak terganggu dengan hal apapun, maka pergilah menuntut ilmu. Namun jika ketika menuntut ilmu kemudian perasaan ingin menikah itu mengganggu, maka sebaiknya menikah dan tetap menuntut ilmu. Pernikahan bukanlah hal yang menjadi penghalang untuk menuntut ilmu din. Mana yang lebih baik, berbakti kepada orang tua atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu sebenarnya bagian dari bakti kepada kedua orang tua. Dengan kita menuntut ilmu, kita menjadi anak yang soleh, dan itu akan membahagiakan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kedua orang tua kita. Nah, apakah cukup untuk seorang anak bersilaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua walaupun hanya lewat telepon? Karena si anak berada di pondok pesantren. Naam. Menelpon orang tua, menanyakan bagaimana kabarnya. Bila tidak bisa atau belum berkesempatan untuk mengunjunginya, ya tidak apa-apa, itu termasuk bentuk perhatian kita sebagai anak. Nah, jadi sekalipun tinggal di ma'had atau di pondok pesantren, tetap memberi kabar kepada kedua orang tua. Bila kita ingin menuntut ilmu agama tetapi orang tua kita tidak meridhoinya atau tidak mengizinkan, tetapi kita tetap memaksa, apakah kita berdosa tidak mengikuti keinginan orang tua? Dan apakah ilmu agama yang kita pelajari tidak barokah? Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memberi pemahaman dulu kepada kedua orang tua. Sampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang baik. Nah, meminta izin kepada mereka dan bersabar, tidak perlu tergesa-gesa. Nah, jika kita sudah berupaya, sudah berusaha, kemudian orang tua tetap melarang kita, maka la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq.